angin pun berhembus membawa cerita yang lama hilang. Ku coba untuk menahan rinduku yang terus menggebu akan dirimu. Andai aku bisa memutar sang waktu, ku genggam tanganmu.